Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Setelah kita pelajari bahwa al-gharib semakna dengan al-fard, wal hadith alladhi yanfaridu bi riwayatihi rawin wahidun fi ayyi mawdi'in waqa'a at-tafarrudu bihi fi as-sanad min as-sanad, al hadith alladhi yanfaridu bi riwayatihi rawin wahidun, hadith yang bersendirian dengan riwayatnya satu rawi, fi ayyi mawdi'in, di tempat mana saja, di tingkatan sanad tabaqah mana saja, waqa'a, terjadi, at-tafarrudu bihi minas sanad, di manapun tempatnya, di sanad tingkatan manapun, di tabaqah manapun, terjadinya tafarrud tersebut, kebersendirian rawi itu meriwayatkannya. Naam. Setelah kita pelajari pula bahwa al-gharib, al-fard itu sama, hanya saja al-fardu, ya, yani istilah al-fardu dan al-gharib, al-fardu mereka banyak gunakan untuk apa, al-fardul mutlak, sedangkan al-gharib mereka banyak gunakan untuk al-fard an-nisbi. Adapun penggunaan fi'il mushtaqnya tafarrada bihi, aghraba bihi, maka sama saja. Nah, hanya penggunaan istilah al-gharib dan al-fardnya itu tadi, al-fard mayoritas mereka gunakan untuk fardul mutlak, al-gharib untuk al-fard nisbi. Naam. Sudah dijelaskan pula bahwa al-gharib, al-hadid al-gharib, al-fard ada keterkaitan dengan apa? Keterkaitan erat dengan masalah apa? Masalah asyad dan al-munkar. Naam. Gharabah terkadang pada sanad, ya, baik utuh atau sebagiannya, terkadang pada matan, utuh atau sebagiannya, dan terkadang pada keduanya sekaligus. Nah, kemudian al-hadithul gharib ala nau'ain. Pembagian klasifikasi al-hadithul gharib menjadi dua jenis. Yang pertama sudah kita pelajari, yaitu al-gharibul mutlak. Ya, ini yang banyak dimutlakkan atasnya penggunaan apa? Al-fard. Al-hadith al-huwa al-hadith alladhi la yu'rafu lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila sanad wahid. Tidak dikenal hadith itu kecuali dari satu sanad. Contohnya adalah hadith innamal a'malu binniyat. Yani satu-satunya sanad yang sahih, satu-satunya sanad yang sahih meriwayatkan hadith Umar innamal a'malu binniyat ini, yaitu sanad dari jalur Yahya ibn Sa'id an Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Yahya ibn Sa'id an Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi an Alqamah ibn Waqqas an Umar. Nah, ini al-gharibul mutlaq. Al-thani, ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Abdullah ibn Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Al-thani al-gharibul nisbiyu وهو التفرد الواقع في أثناء السند كأن يروي الحديث عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. Yang kedua al-gharib nisbi, gharib yang yakni gharib yang sifatnya nisbi, ya, pada bagian tertentu, tidak mutlak, pada bagian tertentu, yaitu at-tafarrudul waqi'u fi athna'is sanad, at-tafarrud, kebersendirian yang terjadi di tengah sanad. Baik, kan yarwi al-haditha 'an as-sahabi akthar min wahid, seperti halnya meriwayatkan hadis itu dari seorang sahabat lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang meriwayatkan dari sahabat itu. Thumma yanfaridu biriwayati an wahidin minhum syakhsun wahid. Kemudian bersendirian dengan periwayatan hadis itu dari salah satu dari mereka. Mereka ini siapa? Yang meriwayatkan dari sahabat. Yang meriwayatkan dari sahabat kan banyak, lebih dari satu. Kemudian ya, bersendirian syakhsun wahidun meriwayatkan dari salah satu dari mereka itu. Jadi terjadi di tengah sana. Nah, beda dengan yang pertama, al-ghoribul mutlak dari awal sampai akhir satu sanad ini semuanya ya satu orang. Tayyib, qala al-hafidz iqra. Qala al-hafidz Ibnu Hajar fi Nizhati sumiya nisbiyan likawni tafarrudi fihi hasala binisbati ila syakhsin muayyanin wa in kana al-hadithu fi nafsihi mashhuran. Qala al-hafidz Ibnu Hajar min Nizha disebut nisbi dikarenakan kebersendirian pada hadis itu terjadi ya bin nisbati ila syakhsin muayyan, ya terjadi kaitannya dengan satu orang tertentu, kaitannya dengan satu orang tertentu ya. Wa in kana al-hadith fi nafsihi mashhuran, meskipun hadis itu pada hakikatnya ya adalah hadis yang masyhur asalnya, fi nafsihi ya, hadis itu sebenarnya fi nafsi pada hakikatnya adalah hadis yang masyhur. Nah, tetapi terkait dengan orang tertentu di tengah sanad, nah, di situ terjadi tafarrud. Wajib. Nah. Terang. Al-ilaqatu bainal ma'na al-lugawi wal-istilahi lil-waribi. Qala al-hafiz al-Sakhawi fi fathil al-Mughithi. Qala ba'duhum al-waribu minal hadithi ala wazan al-waribi minal nasi. Fakama anna غربة الإنسان في البلد تكون حقيقة بحيث لا يعرفه فيها أحد بالكلية وتكون إضافية بأن يعرفه البعض دون البعض ثم قد يتفاوت معرفة الأقل منهم تارة والأكثر أخرى وقد يستويان وكذا الحديث وكذا الحديث. طيب علاقة hubungan ya hubungan bainal ma'na lugawi antara makna lugawi makna bahasa wal istilahi dan makna istilahi untuk ya kata gharib. Nah al gharib secara lugawi kan sudah kita lewati ya maknanya ya. Tayyib, juga kita sudah lewati maknanya secara istilah. Nah sekarang apa hubungan antara keduanya, ini yang akan dijelaskan. Dinukil di sini keterangan al-Hafidz as-Sakhawi murid Ibnu Hajar ya, Sakhawi murid Ibnu Hajar ya. Nah, dalam kitab Fathul Mughith, qala ba'duhum, kata sebagian mereka, al-gharibu minal hadithi ala wazanil gharibi minal nas. Ya. Hadith yang gharib itu di atas timbangan gharib dari manusia. Jadi, satu hadith yang gharib itu sama ya timbangannya dengan manusia yang gharib, manusia yang asing. Nah, hadis ini gharib, asing itu sama timbangannya dengan manusia yang asing. Fakama anna ghurbatal insani fil baladi takunu haqiqatan bihaythu la ya'rifuhu bihi ahadun bil kulliyah, maka sebagaimana halnya sesungguhnya keterasingan seseorang, ghurbat al-insan, keterasingan seseorang sebagai orang asing fil balad, di suatu negeri, takunu haqiqatan, bisa merupakan suatu keterasingan yang hakiki. Keterasingan yang hakiki. Bagaimana itu keterasingan yang hakiki? Bihaitsu la ya'rifu fi ahadun bil kulliyah. Manakala tidak ada yang mengenal dia di negeri itu satupun. Tidak ada satupun di negeri itu yang mengenal dia. Berarti kan benar-benar asing dia kan? Dia gharib. Betul-betul asing di negeri itu, tidak ada satupun kenalannya. Semua orang di negeri itu tidak kenal dia. Ini hakiki asingnya. Paham? Baik. Watakunu idofiyatan. Dan bisa jadi keterasingan itu idofia sifatnya. Idofia relatif. Ya, sama dengan nisbi tadi, sifatnya relatif. Nah, idofia ini semakna dengan istilah nisbi. Yani apa? Bersifat relatif. Tidak mutlak, yang hakiki tadi itu kan mutlak, tidak satupun yang kenal dia. Adapun ini idofiyah, ini nisbiyah, artinya apa? Relatif. Bi an ya'rifahu al-ba'du duna al-ba'd. Dengan mengenal dia sebagian orang di negeri itu tanpa sebagian yang lainnya. Jadi ada sebagian yang kenal dia, sebagiannya tidak. Jadi relatifnya di situ. Nah, relatifnya di situ karena ya dia asing terkait dengan orang-orang yang tidak mengenal dia. Adapun orang-orang yang mengenal dia, kaitannya dengan mereka, maka dia tidak asing. Relatif kan? Nah, itu. Nah, thumma qad yatafawatu ma'rifatul aqalli minhum taratan. Kemudian qad yatafawatu, boleh jadi ya, ada keterpautan bertingkat-tingkat pengetahuan ya, yang tersedikit dari mereka. Terkadang begitu. Wal aktsari ukhra, dan ya terkadang yang terbanyak dari mereka. Ya, dan terkadang seimbang. Relatifnya di sini. Relatif ini, keterasingan yang relatif ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang mengenal dia di negeri itu jumlahnya lebih sedikit. Ya tafawatu ma'rifatul aqalli minhum taratan. Ini ya tafawatu, berbeda-beda kan. Nah, pada keterpautan. Jadi ma'rifatul aqalli minhum taratan artinya terkadang yang mengenal dia lebih sedikit. Jumlah orang di negeri yang mengenal dia persentasenya lebih sedikit daripada yang tidak mengenal dia. Wal aktsari ukhra, terkadang ya yang mengenal dia di negeri itu persentasenya lebih besar daripada yang tidak mengenal dia. Wa qad yastawiyani, dan boleh jadi seimbang persentasenya antara yang mengenal dengan tidak. Relatifnya di sini. Bisa dipahami? Nah, wa kadzal haditsu, demikian pula hadis, begitu pula halnya hadis. Bisa dipahami? Nah, ini jadi makna lugawi ini yang digambarkan tadi. Makna lugawi yang mana tadi? Makna lugawi keterasingan seorang manusia di suatu negeri tadi. Ada yang hakiki mutlak, ada yang idofiyah nisbiyah, ini yang relatif. Nah, maka demikian pula halnya gharib istilahi, yaitu hadith dalam ilmu mustalah. Seperti itu keadaannya. Bisa difahami? Baik. Seperti halnya hadith innamal a'malu binniyat, ini yang hakiki. Ya, ini yang mutlak karena hanya satu sanad yang sahih dari Umar. Jadi tidak ada yang mengenal hadis itu kecuali sanad itu saja. Siapa tadi sanadnya? Yahya ibnu Sa'id. Hanya Yahya ibnu Sa'id di tabaqah itu yang mengetahui hadis itu, yang mengenal hadis itu. Kemudian dari siapa dia meriwayatkan? Dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Di tabaqah itu hanya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi yang tahu hadis itu, yang mengenal hadis, yang lainnya tidak kenal. Kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dari siapa? Al-Qamah bin Waqqas. Di tabaqah itu hanya Al-Qamah bin Waqqas sendiri yang mengenal hadis itu, yang lainnya tidak. Dari Umar. Sama. Ini mutlak hakiki, samanya dengan orang tadi di satu negeri tidak ada yang kenal dia satu pun. Ya. Baik. Nah. Dan ada yang nisbi. Idhofi, ini relatif. Baik. Ini penggambaran. Nah. Surat Al-Fardi, Iqra. Surat Al-Fardi Al-Mutlaqi wa suwarul gharabati nisbiyati. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar fi Nukati Al-Mutlaqu yanqasimu ila naw'ain, ahaduhuma tafarrudu syakhsin min ar-ruwati bil haditsi, wasani tafarrudu ahli baladin bil haditsi duna ghairihim. Wal awwalu yanqasimu aidan ila naw'ain, ahaduhuma yufidu qanul munfaridi thiqatan, wasani la yufidu. Tayyib. Dua surah, dua bentuk al-fard dan al-mutlaq dan surah al-gharab al-nisbiyah. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab An-Nukat, al-mutlaq yang qasim ila nu'ain. Jadi al-fard al-mutlaq, al-gharib al-mutlaq terbagi menjadi dua. Ahaduhuma tafarrudu syakhsin minar ruwati bil hadith, kebersendirian, ya, kebersendirian seseorang dari kalangan rawi, dia sendiri dalam meriwayatkan hadith. Ini jenis yang pertama. Jadi minar ruwah, min jami'ir ruwah, ya, di dunia, dari seluruh rawi-rawi yang ada di dunia, dia sendiri yang meriwayatkan hadis itu. Ini jenis yang pertama. Yang kedua, tafarrudu ahli baladin. Tafarrudu ahli baladin bil hadithi duna ghairihim. Kebersendiriannya suatu penduduk negeri meriwayatkan hadis tanpa penduduk negeri yang lain. Nah, jadi ini bukan orang yang bersendiri, tapi penduduk negerinya yang bersendiri. Penduduk negeri lain tidak ada yang meriwayatkan hadis itu kecuali penduduk negeri itu saja. Nah, ini dua macam, ya, surata al-fardil mutlaq. Nah, kemudian wal awwalu yang pertama, yang mana yang pertama? Yaitu tafarrudu syakhsin minar ruwati bil hadis. Nah, yang qasimu aidan ila nawain, juga terbagi menjadi dua macam. Ahaduhuma, salah satunya, yufidu kaunal munfaridi thiqatan, menunjukkan keadaan rawi al-munfarid yang bersendiri itu sebagai orang thiqah. Wasani la yufid, dan yang kedua, la yufid, tidak menunjukkan kesikohan dia. Jadi yang pertama, hadis yang gharib ini ketika hanya satu rawi itu dari seluruh rawi di dunia yang meriwayatkan hadis itu menunjukkan, memberi faedah bahwa dia thiqah. Kesendirian dia meriwayatkan hadis itu menunjukkan thiqahnya dia. Dan yang kedua tidak menunjukkan dia thiqah. Nah. Baik, wa amman nisbi fa yatanawwa'u aidan anwa'an. أحدها تفرد شخص عن شخص، ثانيها تفرد أهل بلد عن شخص، ثالثها تفرد شخص عن أهل بلد، Rabi'uha tafarudu ahli baladin an ahli baladin ukhra. Thumma saqo amsilatan likulli suratin. Nah, ini tadi ya, al-fardul mutlak yang menunjukkan kesikohan rawi dan tidak menunjukkan kesikohan rawi. Ya, ini ada kaitannya dengan apa yang sudah disinggung sebelumnya terkait dengan pembahasan apa asyad dan al-munkar. Nah, karena di sana ada rawi yang kebersendirian dia meriwayatkan suatu hadis tidak bisa dibenarkan. Tidak bisa dibenarkan. Nah, itu dianggap kekeliruan dalam periwayatan. Ada rawi yang kebersendirian dia menunjukkan thiqahnya dia dalam membawa hadis ya dan diterima hadisnya. Nah, itu nanti lengkapnya di pembahasan apa? Asyad dan al-munkar. Nah, kemudian sekarang masuk ke an-nisbi. Adapun an-nisbi maka itu juga terbagi menjadi beberapa macam. Salah satunya tafarudu syakhsin an syakhs, kebersendirian seseorang dari seseorang. Yang kedua tafarudu ahli baladin an syakhsin. Nah, kebersendirian suatu penduduk negeri dari seorang rawi. Yang ketiga tafarrudu syakhsin an ahli baladin, sebaliknya kebersendirian satu rawi dari suatu penduduk negeri. Yang keempat tafarrudu ahli baladin an ahli baladin ukhra, kebersendirian suatu penduduk negeri meriwayatkan hadis dari suatu penduduk negeri yang lainnya. Ini semua sifatnya apa? Nisbi, yakni relatif. Nah, ثم ساق أمثلة لكل سورة. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam An-Nukat mengurai, ya ini kan nukilan kata Ibnu Hajar dari An-Nukat tadi ya. Nah, kata Syekh ya setelah mengakhirinya kemudian mengatakan ثم ساق أمثلة لكل سورة. Kemudian Ibnu Hajar mengurai contoh-contoh untuk masing-masing bentuknya. Nah, untuk masing-masing surah tersebut bisa dibaca di An-Nukat, An-Nukat As-Salahiyah. Baik. Yani an-nukat ala muqaddimat Ibn Salah. Kaji Ibn Hajar. Naam. Ana punya di rumah kitabnya. Ada naskah di rumah. Baik. Qultu qira. Qultu wa yaltahiku bi suwari gharabatin nisbiyati aidan. Qaluhum غريب من حديث فلان وصورته أن يكون الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق معروفة ويروى عن بعض الصحابة من وجه استغربوا عنه بحيث لا يعرف حديثه إلا من ذلك الوجه. قاله الحافظ بن رجب. أكو بركاته قال الشيخ البخاري حفظه الله dan diikutkan dengan bentuk-bentuk gharabah an-nisbiyah, gharabah yang relatif di atas juga aidan juga diikutkan dengannya yang ditambahan ya, yaitu ucapan mereka mengatakan gharibun min hadithi fulan, ucapan ahli hadith mengatakan gharibun min hadithi fulan, ini gharib ya dari hadith fulan, surahnya bentuknya ya, hadis itu diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min turuqin ma'rufah, dari berbagai jalan riwayat yang dikenal. Wa yurwa an ba'd as-sahabati min wajhin yastaghrabu anhu, dan di sisi lain hadis itu diriwayatkan dari sebagian sahabat ya dari jalan riwayat yang dianggap asing. Gharib. Beda dengan turuq ma'rufah tersebut. Ya, yastaghrabu anhu, dianggap asing, gharib, bihaitsu la yu'rafu hadithuhu, manakala tidak dikenal hadisnya illa min dzalikal wajhi, kecuali dari sisi itu, dari jalur itu. Nah. Yakni sebagian ya diriwayatkan dari sebagian sahabat dari suatu sisi jalur ya, periwayatan yang dianggap asing dalam arti apa? Ya, manakala tidak diketahui hadisnya kecuali dari arah itu, dari sisi itu, jalur itu. Ini disebutkan oleh Ibnu Rajab. Contohnya, qira. Wa misaluhu hadis Abi Quraib an Abi Usamata an Buraid bin Abdullah bin Abi Burdata an jaddihi an abihi Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam al mu'minu ya'kulu fi mi'an wahidin wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'ain. Contohnya hadis dengan sanad jalur Abi Quraib dari Abi Usamah, dari Buraid ibn Abdullah bin Abi Burdah, dari anjadi, dari kakeknya. Siapa kakeknya? Buraid ibn Abdullah bin Abi Burdah. Kakeknya adalah Abu Burdah. An abihi, dari ayahnya. Ya, ayahnya Abu Burdah adalah Abu Musa Al-Ash'ari. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'minu ya'kuru fi mi'an wahid. Seorang mukmin makan, ya, dalam satu usus. Wal kafiru ya'kuru fi sab'ati am'a. Sedangkan orang kafir makan dalam 7 usus. Ya. Jadi orang kafir itu rakus kalau makan. Nah, 7 ususnya. Kalau mukmin ya makan secukupnya, satu usus saja. Baik. Tidak sampai kekenyangan sekali, kan begitu. Nah. Tara hadzal matnu ma'rufun 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min wujuhin ta'didatin. Matan ini kata Syekh dikenal dari Nabi alaihi salatu wasallam min wujuhin mutaaddida, dari berbagai sisi yang berbilang, yakni min turukin ma'ruf ma'rufah, dari berbagai jalur periwayatan yang dikenal. Nah, waqad kharrajahu fi sahihaini min hadisi Abi Hurairah wa min hadisi Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sungguh Al-Bukhari dan Muslim keduanya telah mengeluarkan dalam sahih keduanya dari hadis Abu Hurairah dan hadis Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini jelas hadis ini dikenal dari berbagai jalan riwayat yang sahih. Nah, wa amma hadis Abi Musa yang jadi persoalan ini, yang dihitung sebagai gharib. Naam, faddal. Wa amma hadis Abi Musa hadza fakhrajahu Muslimun an Abi Quraibin. Adapun hadis Abi Musa ini, maka Muslim mengeluarkannya dalam sahihnya dari Abi Quraib. Ya, Al-Bukhari dan Muslim mengeluarkannya dari Abu Hurairah, dari Ibnu Umar. Ini Muslim sendiri mengeluarkannya dari Abu Quraib untuk hadis Abi Musa. Waqad istaghrabahu ghairu wahidin min hadzal wajhi. وذكروا أن أبا قريب تفرد به منهم البخاري وأبو زرعة وظاهر كلام أحمد يدل على استنكار هذا الحديث أيضا قاله الحافظ ابن رجب. وقد استغربه غير واحد من هذا الوجه. Sungguh lebih dari satu imam ahli hadis menganggap gharib, ya, menganggap asing riwayat ini min hadal wajah, dari sisi ini, dari jalur ini. Jalurnya siapa? Jalurnya Abu Quraib. Wa dzakaru, dan mereka menyebutkan anna Abu Quraib tafarrada bihi, bahwasanya Abu Quraib bersendirian dengan periwayatan ini. Minhum, di antara imam-imam ahli hadis yang mengingkarinya, ya, menganggapnya gharib adalah Al-Bukhari dan Abu Zur'ah. Dan zahir kalami Ahmad, lahiria ucapan Imam Ahmad, ia dulu menunjukkan ala stingkari hadal hadithi aydan, menunjukkan atas pengingkaran beliau, ya, pengingkaran beliau terhadap hadith ini. Tayyib, qalahul hafidh Ibn Rajab. Karena hadis ini sebenarnya dikenal bukan dari Abu Musa melalui jalur Abu Quraib ini, tapi siapa? Dikenal dari Abu Hurairah, dari Ibnu Umar, dan jalan-jalan riwayat ini ya jelas dalam Sahih Bukhari Muslim. Kok ini muncul satu riwayat ini dari Abu Musa, jalurnya Abu Quraib, Abu Quraib bersendirian. Maka ya muncullah pengingkaran ya dari a'immah Al-Bukhari, Abu Zur'a dan Imam Ahmad menganggap ini gharib. Wadih? Baik. Tambihan. Dua tambih yang tersisa. Mau dilanjutkan atau cukup? Cukup ya. Antum ada pelajaran nanti malam. Nah. Barakallahu fikum. Subhanallah. Alhamdulillah.